dan di dalam warisan mereka. Wala idrahum illallah wala idrah, dan tidak diketahui mahum hakikat mereka itu illallah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini tidak mengalami orang yang Allah ucapkan dua orang imam ini, dua orang imam ahli sunnah ini sama dengan ucapkan imam-imam yang lain dalam permasalahan ini, bahwa hukum asal dari manusia itu berasal dari kaum muslimin yang mereka itu muslim. Mereka muslim di dalam asalnya, di dalam hukum. Warisan mereka artinya orang Islam berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, anaknya juga muslim, dan tidak boleh dilanggar hak-hak sebagai seorang beriman ini, sebagai seorang muslim ini tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditinggalkan. Adapun hakikat dan mereka, maka hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Ini adalah ketetapan dari para imam sunnah bahwasanya kita hanya diperintahkan untuk menghukumi menghukumi apa? Sisi dohirnya saja, lahiriahnya saja. Makanya dari itu bisa namanya Usama bin Zaid, ketika dia akan membunuh orang kafir di dalam suatu peperangan, mau dibantu pedang begini, orang kafir ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Tapi berani sampai ke dalam diri apa pun, bukankah dia sudah mengucapkan syahadat? Kata sahabatnya membunuhnya ini karena dia mengucapkan syahadat hanya untuk lari dari kematian, karena dia hanya takut mati saja, sehingga saya tetap membunuhnya. Nabi buka dengan jawaban ini. Kata Nabi, apakah engkau diperintahkan untuk mengetahui isi batin dari seseorang? Menunjukkan bahwa kita ini umat Islam hanya diperintahkan untuk menghukumi apa yang tampak dari lahirnya seseorang. Seorang yang tidak pernah sholat yang dihukumnya enggak pernah, tapi batinnya tuh masalah batin itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi lahirnya kita menghukumi sesuai dengan apa yang tampak. Satu penjelasan dari ucapan dua orang imam ini, saya Abdul Mani Ramadhani Al-Ghazali mengatakan, nah al-Qa'lu ucapan ini kau rahmu fi qablihi nasutiyah utawuri. Ucapan ini sebelumnya pernah diucapkan pula oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Kama rawa dzalika al-Qadhi fi syari'ah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Qadhi di dalam kitab Asy-Syari'ah wa ghayru dan kitab yang lain. Dan diucapkan oleh orang yang lain. Wa ma'nahu, dan maknanya adalah annahum mu'minuna fi ahkami dunya, bahwa manusia itu hukum asalnya mereka beriman di dalam hukum-hukum mereka di dunia. Wa yu'amaluna, mereka diperlakukan mu'amalatan mu'minin, diperlakukan dimu'amalahi dengan perlakuan seorang yang beriman, dari al-muslimin, diperlakukan sebagai orang Islam. Islam memiliki hak Islam. Kalau sakit disuruh didoakan, nah, orang Islam apa saja? Kalau ucapkan salam ya insyaallah. Kalau udah beli, penuhi dalamnya. Jadi pemudar ini merupakan bagian dari ibadah. teman-teman sekalian. Dan sekarang kita itu pemuda, muda anak atau muda terpakal, muda, misalnya 5 orang itu kita salam di udara, jadi disuruh makan maka wajib untuk beli udara tersebut. Jika dia bersih, mengucapkan alhamdulillah, karena kita mendoakan apa? Mendoakan dalam kamu. Terus si berikut, baca lagi yang dikumpulkan oleh situ baru. Itu hukum-hukum di dunia dan tidak boleh ditumpahkan darahnya dan boleh dikitarkan. Berupa hukum-hukum mereka khusus untuk orang-orang Islam. Wahai anak-anak yang dibisikkan mawar ini, dan keduanya itu memaksudkan dengan penyebutan mawaris, yaitu hak warisan. Annahu yaitu akribahu ila matu. Bahwasanya dia itu mewarisi kerabatnya jika kerabatnya mati. Wa ila matahu, adapun jika dia yang mati, fa innahu yuwa, maka hartanya dia itu boleh diwarisi oleh ahli warisnya dia. Li'annahum muslimu jami'an, karena mereka semuanya adalah orang Islam yang mewarisi dan yang diwarisi semuanya orang Islam. Wal muslimu yaitu muslimah, seorang muslim itu mewarisi harta muslim yang baik. Dibilang kafir kufar, ini berbeda dengan orang-orang kafir. Kalau salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yarithu muslimul kafir, seorang muslim tidak boleh mewarisi harta orang kafir. Jadi kalau kita bilang kita ini memiliki orang tua yang masih kafir, orang tua kita pasti, kita ini sebagai anak tidak boleh mewarisi harta orang tua yang kafir. Walaupun muslimah, dan orang kafir tidak boleh mewarisi hartanya orang Islam. Kalau ada seorang muslim memiliki anak-anaknya ini kafir, kemudian dengan muslim ini ayahnya ini meninggal dunia, anaknya ini tidak boleh mewarisi harta ayahnya. Mutafakun alaih, ini disepakati atasnya, maksudnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ini barangkali hal yang ada di antara sebagian kita belum mengetahuinya. Jadi orang Islam itu tidak mewarisi harta orang kafir, demikian pula sebaliknya, orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Makanya jangan mudah-mudah mengkafirkan orang, menganggap orang itu sudah tidak beriman, menganggap seseorang itu sudah tidak berislam, bahkan orang tuanya sendiri dikafirkan, tidak mau mensolati jenazahnya, tetapi warisannya dipek. Itu kontradiksi, Pak. Itu orang jahil. Tidak mau mensolati orang tuanya, tapi harta warisan orang tuanya tetap dinikmati. Omae tetap dinggoni. Kalau orang tuanya sudah dianggap kafir, ya tidak boleh disolati, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikubur bersama orang Islam, dan tidak boleh diwarisi hartanya. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya itu banyak. Tetapi kenapa Imam Abu Syur Ar-Razi dalam Hakim Ar-Razi ini menyebutkan mawarid secara khusus? Ya. Jawabnya adalah menurut di sini. Wala'allahuma khassan mawarid min fikri. Barangkali saja keduanya mengkhususkan penyebutan mawaris ini secara khusus. Li'anna ahkamaha, karena hukum-hukum mawaris ini tasbutu bi'adna ma yasbutu bihi Islamul mar'il mutawaffa. Berkadali keluar. Karena hukum-hukumnya itu menjadi sah dengan sesuatu yang paling kecil yang masih sah. Dengan Islamnya seseorang yang meninggal dunia, demikian pula warisan. Kalau warisan ini sudah tidak dianggap, berarti yang lain tidak dianggap. Tapi ya seperti kita saksikan bersama, sebagian orang itu tidak mau menetapkan hak-hak mayit, hak-hak mayit sebagai seorang muslim. Dia tidak mau mensolatinya, tetapi hak yang lain masih dilakukan, itu namanya tradisi. Tapi kalau warisan ini hanya boleh diberikan kepada orang sah, itu orang tidak boleh, maka berarti hukum-hukum Islam yang lain juga tidak boleh. Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati, tidak boleh dikafani, tidak boleh dikubur bersama kaum muslimin, tidak boleh diwarisi hartanya. Dan kalau masih hidup, dia harus diceraikan dari boleh sampai dari pasangannya. Jadi mencabut hukum asal seseorang itu sebagai muslim, kalau dianggap dia itu bukan muslim lagi, itu maksudnya berat sekali. Ketika masih hidup, dia harus dipisahkan dari pasangannya. Kecuali kalau dia seorang muslim, istrinya itu ahli vital, maka boleh. Tapi kalau yang laki-laki ini kafir, sudah dianggap kafir, maka dia harus diceraikan dari istrinya. Maka jangan mudah-mudah untuk memvonis seseorang itu keluar dari agama Islam atau sudah dianggap tidak beriman. Karena nanti Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man barang siapa qala mengatakan, 'Lihati kepada saudara sesama muslim, ya kafir.'" Wahai kafir, yang mempunyai saudaranya sebagai orang apa teba abih ahadu, maka tuduhan itu akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau tuduhannya benar, alhamdulillah. Kalau tidak benar, tuduhan itu si penuduh. Maka dari itu, sebagian ulama anjuran itu ada yang mengkafirkan orang-orang kawaris, orang sebenarnya menuduh orang lain sebagai orang kafir. Itu kenapa kok orang yang mengkafirkan itu dianggap kafir oleh para ulama? Ya karena berdasarkan hadis Nabi ini, man qala li akhihi ya kafir, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, hai kafir, maka tuduhan itu kembali, berbalik mengenai dirinya. Maka dirinya kafir, si penuduh ini. Itu kata sebagian ulama. Tetapi pendapat yang benar, si penuduh ini, kalau tuduhannya tidak benar, ya tidak kafir. Apa sebabnya? Siapa yang ingat? Karena Nabi masih menetapkan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Di dalam hadis tadi, man qala li akhihi, barang siapa mengatakan kepada saudaranya, berarti dua-duanya ini masih bersaudara, masih memiliki ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, artinya tidak kafir. Tetapi orang yang menuduh orang lain, ya, memvonis orang lain sebagai orang kafir ini telah melakukan dosa besar. Karena konsekuensinya juga mengerikan. Maka aneh sekali kalau dikatakan ya kelompok ahli sunnah ini adalah kelompok yang suka mengkafirkan. Aneh bin ajaib. Awas nanti kalau Salafi Wahabi berkuasa, dia akan membantai orang-orang yang tidak sepaham dengan dia. Merebut kuasaan piye? Antum kan sudah ikut pengajian ini kan? Setiap Kamis malam Jumat. Gimana ahli sunnah mau merebut kekuasaan? Sedangkan gerenengi penguasa saja haram hukumnya. Menyebutkan aib penguasa saja haram hukumnya, apalagi mau memberontak. Dia suka mengkafirkan. Mana catatannya? Ahli sunnah suka mengkafirkan. Ahli sunnah itu justru orang yang paling keras memberikan peringatan terhadap vonis kafir yang dilakukan secara serampangan. Kata Imam Al-Qurtubi, babut takfiri babun khatir. Bab mengkafirkan ini bab yang sangat berbahaya. Aqdama alaihi kathirun minan nas. Banyak sekali manusia memberanikan diri terjun di dalam bab tersebut. Fasaqatu, sehingga mereka binasa dan celaka. Wa tawaqqafa fihi al-fuhulu fasalimu. Adapun para ulama yang pilih tanding, mereka menahan lisan, tidak mengkafirkan saudaranya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang selamat. Nah, seperti itu. Wa qawluhuma, kita lanjutkan, dan ucapan beliau berdua, wala yudra ma indahum indallah, wala yudra, dan tidak diketahui mahum hakikat mereka itu indallah di sisi Allah, ma'nahu maknanya adalah, annal islama, bahwasanya keislaman, alladhi athbatnahu linnas, yang kita tetapkan untuk manusia, huwa dia itu bihasabi, sesuai atau tergantung, ma dhahara lana minhum, sesuai dengan apa-apa yang tampak di hadapan kita dari mereka. Apa yang mereka tampakkan, kalau mereka menampakkan sebagai orang Islam, maka kita anggap mereka sebagai orang Islam. Masalah isi hatinya itu kita tidak tahu. Kita tidak diperintah untuk menghukumi batin-batin manusia. Batinnya manusia, isi hati manusia, kita serahkan semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annana, karena kita ini mutalabuna, diperintahkan, bi'anna akhudan nasa, untuk menghukumi manusia, ala zawahirihim, berdasarkan apa? Kondisi lahiriah mereka. Maka dari itu, enggak benar kalau orang mengatakan Islam dibagi dua, Islam lahir dan Islam batin. Ya, lahiriah itu adalah ahli-ahli syariat. Adapun tingkatan tertinggi dari Islam itu adalah ahli-ahli batin, kebatinan. Mereka adalah ahli hakikat. Ya. Ibadahnya tidak sama dengan ahli-ahli syariat. Kita mendem ning janjane berzikir, dia itu secara batin. Loh, piye kuwi? Kita mendem ning janjane berzikir secara batin. Kita turu padahal dia batinnya itu sedang Jumatan di Mekah. Nah itu ngapusi seperti itu. Enggak ada. Kita hanya diperintahkan untuk menghukumi orang itu sesuai dengan kondisi lahiriahnya saja. Adapun bawatin, isi hati, hakikat hati seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu. Termasuk orang-orang munafik. Orang-orang munafikin yang menampakkan keislaman tetapi hatinya itu benci terhadap Islam. Tidak suka kalau Islam itu jaya. Ya kita hukumi dia sebagai orang Islam. Masalah batinnya dia membenci Islam. Kata Allah, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka kelak akan ditempatkan di dalam kerak neraka yang paling dalam. Itu urusan Allah nanti, bukan urusan kita. Kita menghukumi secara lahir. Dia mempeng sholat, ya, dia pengajian, dia melaksanakan siam Ramadan. Ya, berarti dia muslim sudah. Masalah batinnya itu, apa namanya, mengingkari Allah dan membenci terhadap syariat Islam, itu urusan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi ada pembahasan yang disebut dengan at-talazum baina dhahiri wal batin. Ada keterkaitan antara amal batin dengan amal dhahiri. Itu pasti, Pak. Pasti ada keterkaitan. Kalau batinnya beriman, lahiriahnya masih akan beriman. Itu pasti. Dan itu berkaitan dengan ziyadatul imani wa nuqsanuhu. Dengan naik dan turunnya keimanan seseorang. Adapun untuk memvonis seseorang, oh, dia itu secara batin enggak benar. Nah, dia lahiriahnya itu enggak benar, maka otomatis batinnya juga kafir. Itu tidak boleh seperti itu. Karena kita tidak mengetahui kegaiban. Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Kalau seseorang itu rajin meninggalkan sholat jamaah misalnya, otomatis akan ada keterkaitan antara amal batin dengan amal zahir. Pasti itu keimanannya mesti akan turun drastis. Orang yang suka meninggalkan kewajiban. Iya, memang benar seperti itu. Seorang wanita yang tidak mengenakan hijab itu mesti keimanannya turun. Pasti. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh orang murji'ah. Orang murji'ah mengatakan Al-imanu syai'un wahidun wala yatajazza. Keimanan itu sesuatu yang satu dan tidak berbilang. Ya. Idza dhahaba ba'dahu baqiya kulluhu. Apabila sebagian dari keimanan itu hilang, maka keseluruhan iman itu masih ada secara utuh dalam diri seseorang. Saya ulangi, jika bagian dari keimanan itu hilang, maka keimanan itu tetap utuh, kata orang Murji'ah. Sehingga mereka berkesimpulan, la tadurul ma'asyatu ma'al iman. Perbuatan maksiat yang dilakukan itu tidak mempengaruhi eksistensi keimanan. Seseorang mau maksiat selama hatinya beriman, itu oke. It's okay. Tidak ada masalah. Sehingga orang Islam yang bermaksiat itu keimanannya sama dengan keimanannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang penting masih punya iman, maksiat itu tidak masalah. Itu kata orang Murji'ah. Berbeda dengan orang Khawarij, al-imanu syai'un wahid. Keimanan itu sesuatu yang satu, la yatajazza, dan tidak berbilang. Idza dhahaba ba'duhu, dhahaba kulluhu. Jika sebagian dari iman itu hilang, maka akan hilanglah keimanan itu secara menyeluruh. Itu ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Kalau ahli alau Murji'ah, sebagian keimanan hilang, itu keimanan tidak terpengaruh. Murji'ah. Sebagian dari keimanan itu hilang, tidak dilakukan, itu tidak mempengaruhi apa? Keimanan. Keimanannya tetap stabil. Kalau Khawarij enggak? Kalau sebagian keimanan hilang, maka keimanan itu hilang secara totalitas, secara menyeluruh. Sehingga tidak ada iman lagi di hatinya, sehingga dia itu kafir. Kalau ahli sunnah enggak? Ahli sunnah mengatakan al-imanu bid'atun wa sab'una syu'bah. Sebagaimana kata Nabi, keimanan itu ada 70 sekian bagian atau cabang. Idza dhahaba ba'duhu baqiya ba'duhu. Jika sebagian keimanan itu hilang, maka masih ada sebagian keimanan yang lain. Sehingga pelaku kemaksiatan menurut versi ahli sunnah, dia itu adalah muslimun mu'minun naqisul iman. Dia seorang yang muslim, seorang yang beriman, tetapi keimanannya kurang. Turun karena maksiat. Karena dia tidak melakukan amal-amal soleh. Nah, seperti itu. Mana dalilnya kalau kita itu diperintahkan untuk menghukumi lahiriah seseorang? Kama qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna unasan, sesungguhnya manusia itu, kanu yu'khaduna bil wahyi fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya para manusia itu dahulu kala mereka yu'khaduna bil wahyi, mereka itu dihukumi berdasarkan dengan wahyu. Gak ada yang bisa sembunyi dari wahyu Allah. Ya, seseorang kelihatannya beriman, tetapi aslinya kafir, itu bisa diketahui melalui jalur wahyu. Allah memberitahu. Fi ahdi Rasulillah, dan itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya, dan sesungguhnya wahyu itu, qad in qata'a, telah terputus. Antum kalau belajar akidah ya harus madep, mantep, kokoh, bakoh. Siapapun orangnya, kalau mengaku mendapat wahyu dari Allah Ta'ala, baik dia apa namanya, orang Jawa atau orang Arab atau orang yang lainnya, wajib bagi kita untuk tidak mempercayai nabi-nabi palsu. Atau dia tidak ngaku nabi, tapi mengaku bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngapusi. Ya. Bisa bertemu dengan Allah, lalu mendapat perintah dari Allah. Ngapusi. Karena wahyu sudah terputus. Wa innama na'khudhukumul an, dan sesungguhnya kami menghukumi kalian sekarang ini, bima, dengan apa-apa, zaharalana, yang tampak di hadapan kami, min a'malikum, berupa amal-amal kalian. Kami menghukumi kalian sesuai dengan amal-amal lahiriah kalian. Faman maka barang siapa adhara lana khairan, menampakkan di hadapan kami kebaikan. Aminnahu wa qarrabnahu. Maka kami menjamin keamanan dia. Wa qarrabnahu, dan kami mendekatkan dia kepada kami. Walaisa ilayna min sariratihi syai'un. Dan tidaklah kami memiliki kewajiban untuk menghukumi sariratihi. Itu sesuatu yang tersembunyi darinya. Allahu yuhasibuhu fi sariratihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menghisab dia di dalam apa? Sariratihi tadi. Kesendiriannya dia. Ketersembunyiannya dia. Atau hakikat akidah yang dia miliki. Wa man adhara lana su'an, barang siapa menampakkan diri di hadapan kami dengan keburukan, lam na'manhu wa lam nusaddiqhu, kami tidak memberikan jaminan keamanan dan juga tidak mempercayai dia. Fa in qala inna sariratahu hasanatun, wa in qala, meskipun dia mengatakan inna sariratahu hasanah, sesungguhnya hakikatnya dia itu kebaik. Hakikatnya dia itu adalah kebaikan. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Aku ki kita ahli maksiat, kita tukang berzina, tukang judi, tetapi batin saya itu baik, soleh, seperti wali-wali Allah, katanya. Itu kata Umar bin Khattab, enggak ada seperti itu. Kami hanya menghukumi kalian sesuai dengan apa yang tampak, sesuai dengan lahiriah kalian. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tidak akan bisa ditipu oleh orang-orang yang mengaku sebagai wali-wali Allah, padahal kesehariannya, ya, perbuatannya itu dipenuhi dengan kemaksiatan. Ya. Dengan kemaksiatan. Loh, tapi kan kalian gak tahu isi batin seseorang. Loh, kami tidak diperintahkan untuk menghukumi batin seseorang, karena itu hal gaib. Tetapi ya, sebagaimana kita saksikan bersama, orang-orang yang tidak mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan intens, tidak membaca kitab-kitab akidah, mereka akan mudah sekali diapusi. Akan mudah sekali diapusi dengan cerita-cerita bohong. Cerita yang ada-adakan. Ya. Dianggap wali padahal tidak pernah sholat ke masjid. Dianggap wali. Nabi itu selalu sholat ke masjid. Para sahabat selalu sholat ke masjid. Atau dia tidak pernah berpuasa. Tapi dianggap sebagai wali. Muridnya langsung Nabi Khidir katanya. Di dalam kitab Al-Mukhalafat fil Aqidah wa Tauhid, disebutkan satu poin menjelaskan bahwa termasuk penyimpangan akidah seseorang di zaman sekarang itu masih meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup. Itu termasuk penyimpangan akidah. Nabi Khidir itu manusia seperti kita. Dia tidak hidup kekal. Dan dia bukan makhluk gaib yang katanya mendatangi ustaz-ustaz tertentu yang sudah mencapai makom tertentu, dia akan didatangi oleh Nabi Khidir. Biasanya menyamar dari tukang dawet, Nabi Khidir itu. Menyamar dari pengemis. Jojo kayak tukang dawet kayak Nabi Khidir. Dan banyak orang percaya tuh, dininap bobokkan dengan cerita-cerita seperti itu. Maka jangan heran. Ya. Kalau pasien Gus itu yang membeludak meskipun bayarnya 10 juta. Ya. Ngakune kiai jebule ngapusi. Ngakune Gus jebule wedhus ya. Nauzubillah min dzalik. Sudah jelas-jelas ditipu itu masih enggak sadar loh. Itu berobat suruh bayar 10 juta. Dokter spesialis saja enggak ada yang meriksa bayar 10 juta. Ini diperiksa sama Gus di pakai keris petir ya. Pletek pletek pletek 10 juta. Kenapa? Karena kaum muslimin jauh. Seolah-olah Islam ini adalah agama klenik. Islam ini sangat memerangi kleneisme, animisme, dinamisme, takhayul, bid'ah, khurafat. Islam ini adalah agama yang mencerdaskan umatnya, yang tidak dininabobokkan dengan cerita-cerita bohong, cerita-cerita dusta. Tapi anehnya yang dusta ini yang menarik. Aku ora dihapus iki ora gayeng. Aku senenge dihapusi ngono kuwi amen gayeng ya. Oh lah wong weng ya. Itulah potret sebagian masyarakat kita, dan itu PR kita bersama. Yang muda-muda, hatta yang datang pengajian ini pun masih banyak yang apa namanya? Terninabobokkan oleh cerita-cerita itu. Tadi siang saya ketemu dengan Ikhwan ya, nyewa rumah kosong itu. Nah, dia itu tinggal di situ selama beberapa waktu ya, untuk ngetes ini ada penghuninya apa enggak, ngene iki ngomong. Suatu malam itu saya sedang lembur, itu ada suara-suara itu. Saya sebetulnya enggak takut, cuma agak gimana aja gitu. Saya menegaskan, antum itu tidak takut memang dalam kondisi itu. Hanya saja jiwa klenik antum sedang meronta-ronta, saya bilang gitu. Karena klenik sudah terlanjur mendarah daging. Itu harus dihilangkan, dikikis itu. Ya. Coba. Kalau antum pulang dari pengajian, ada satu lokasi yang antum takut, malah lewat tono. Gak ada apa-apa. Ya, yang bikin kita takut itu adalah diri kita sendiri. Karena kalau jiwanya itu sudah klenik, sudah jiwanya itu ketakutan, semua hal itu bisa berubah menjadi hantu. Bahkan bayangan kita sendiri itu bisa berubah menjadi hantu. Ada gak orang takut sama bayangannya sendiri? Ada. Di desa saya itu banyak, kalau dia ditinggal pergi keluarganya, di rumah sendiri gak berani. Neng omahe dhewe takut. Di rumahnya sendiri takut. Kok yang naik gelibet, yang ngiring-ngiring, layanganmu dhewe. Takut sama bayangannya sendiri. Na'udzubillahimin. Wa amma haqiqatu amrihim. Adapun hakikat dari diri mereka, fala ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Faqad yakununa indallahi ghaira muslimina. Bisa jadi seseorang itu di sisi Allah dia bukan orang Islam. Wa nahsabuhum muslimin, tetapi kita menganggapnya sebagai orang Islam. Berdosa enggak kita? Ada orang itu yang hakikatnya dia tuh orang kafir di sisi Allah, tapi kita mengetahuinya waktu di dunia dia itu muslim. Kita berdosa apa tidak? Tidak sama sekali. Kita tidak berdosa sama sekali. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga seperti itu kondisinya. Kata Allah, la ta'lamuhum wa nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Di dalam Al-Qur'an itu, wahai Nabi, sesungguhnya di Madinah itu, di sekeliling kami itu, ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik yang menampakkan keislaman. Kamu tidak mengetahui mereka, hai Muhammad. Tetapi kami Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mereka. Dan kelak di akhirat kami akan mengazab mereka dengan azab yang berlipat. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalaupun ada saudara kita itu orang kafir kok, kita tidak memvonisnya sebagai orang kafir, kita itu enggak berdosa. Kebalikannya, kalau ada saudara kita yang muslim, lalu kita memvonisnya sebagai orang kafir, ternyata dia tidak kafir, dosa enggak kita? Dosa, dosa gede. Gitu. Tetapi anehnya, dai-dai yang menyeru kaum muslimin, mengajak mereka untuk memvonis kafir itu, mereka menganggap seolah-olah kalau kita tidak mengkafirkan itu, kita sedang apa namanya, melakukan satu perbuatan yang mungkar, gitu. Yang sangat besar. Enggak. Nabi Muhammad tidak mengetahui keberadaan orang-orang munafikin dengan apa namanya nifak akbar yang mengeluarkan mereka dari agama Islam. Nabi tidak mengetahui mereka. Dan Allah tidak mencela Nabi karena ketidaktahuannya itu. Karena memang Allah hanya memerintahkan kita untuk menghukumi sesuai dengan lahiriahnya saja. Begitu ya. Dan hukum asal dari seseorang itu adalah muslim. Awil aksu atau kebalikannya. Bisa jadi ada orang itu di sisi Allah tidak muslim, tapi kita menganggapnya muslim. Atau kebalikannya. Bisa jadi kita menganggap seseorang itu kafir padahal di sisi Allah tidak kafir. Kalau orang ini menampakkan kekufuran, ya kita menghukumi sesuai lahiriahnya dia. Dia orang kafir, anak-anaknya dari keluarga orang kafir dan mengikuti agama orang tuanya. Maka secara hukum di dunia, ya dia orang kafir. Tetapi bisa jadi di akhirat dia tidak kafir dan kita tidak berdosa. Wa yadhharu hadza linnas yaumal qiyamah. Dan ini akan tampak di hadapan manusia pada hari kiamat. Lakin nu'amiluhum fi hadhihi dunya, akan tetapi kita memuamalahi mereka, menyikapi mereka di dunia ini bihasabi ma adharu lana, sesuai dengan apa yang mereka tampakkan di hadapan kita. Wa kadzalika law qulna, demikian pula seandainya kita mengatakan hum mu'minun, mereka itu orang-orang yang beriman. Laisal maqsudu bihi al-imanal kamil alladhi darajatuhu fawqa darajatil Islam. Saat kita mengatakan orang itu beriman, laisal maqsudu bihi, maksudnya bukanlah al-imanal kamil, keimanan yang sempurna. Alladhi darajatuhu, di mana derajat keimanan ini fawqa darajatil Islam, di atas derajat Islam. Jadi derajat seseorang itu yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan. Sebagaimana dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang al-istisna'u fil iman. Boleh apa tidak seseorang itu saat ditanya, kamu itu orang beriman apa enggak? Oh, saya orang beriman. Atau dia mengatakan, saya beriman insyaAllah. Itu boleh. Ya. Artinya bukan berarti, oh saya itu orang yang keimanannya itu sempurna. Bukan begitu. Ya. Kalau seseorang mengatakan, saya beriman dengan keimanan yang hakiki, dia memaksudkan bahwa dia itu seorang yang keimanannya sempurna, sebagaimana keimanan para nabi dan rasul, maka dia ahli bid'ah. Ya. Karena keimanan manusia itu bertambah dan berkurang. Kalau seseorang mengklaim, aku adalah orang beriman dengan tingkatan iman yang sempurna, lah itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia mengatakan, saya orang beriman, itu dengan segala konsekuensinya, ya terkadang saya beramal soleh, terkadang saya juga bermaksiat, keimanan terkadang saya naik, terkadang turun, maka seperti ini boleh dan bukan bagian dari at-tazkiyah atau mensucikan diri. Tidak termasuk ke dalam bagian tersebut. Ikhwani filah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari paparan yang singkat ini kita jadi mengetahui dan memahami banyak permasalahan. Ya, berupa masalah-masalah akidah yang fundamental, yang tidak boleh ditawar-tawar. Bahwasanya akidah itu, bahwasanya wahyu itu sudah terputus. Kalau ada orang mengklaim siapapun dia, seberapapun banyak pengikutnya, mengklaim ketemu dengan Allah, mendapatkan perintah Allah secara langsung, jangan dipercayai. Tapi dia itu memang ada di satu alam gaib yang tidak ada lampu tetapi terang benderang, ya. Dan tidak ada ujungnya itu, luasnya itu. Lalu ada suara, loh, setan itu bisa membuat dunia fantasi seperti itu dengan mengelabui penglihatan dan kesadaran kita. Tetapi nas Allah subhanahu wa ta'ala ya sudah menetapkan bahwa wahyu telah terputus. Tidak ada lagi manusia yang bisa bertemu dan mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi pelajaran akidah ini membentengi diri kita, membentengi keluarga kita dari berbagai macam doktrin-doktrin sesat yang akan menodai, menciderai, dan mengotori akidah kita, keyakinan kita. Kalau akidah kita rusak, amal-amal ibadah kita juga akan ikut rusak. Dan nanti di akhirat, kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang satu hari di mana harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang membawa hati yang selamat, yang bersih. Hati yang bersih dari noda-noda akidah. Hati yang bersih dari kotoran-kotoran yang menciderai keyakinan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian saja yang bisa kita bacakan dan sampaikan pada kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat. Dan sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca pertanyaan kemarin sudah dibaca semua ya. Apakah sihir dan sulap itu sama? Sulap itu bagian dari sihir. Karena sihir itu diterangkan oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan, kullu ma khafiya sababuhu. Semua perkara yang sebabnya itu tersembunyi, itu disebut dengan apa? Sihir. Itu. Sulap itu kan juga tersembunyi toh? Trik, ya. Dan triknya itu disembunyikan apa nek? Triknya dituduh-tuduh ke. Jadi enggak menarik nanti kalau ditunjuk-tunjukkan. Ya, tetapi hukum rinciannya tidak sama. Ya. Kalau sihir itu ada yang hanya berupa sulapan, tapi tidak semua sulapan itu apa namanya? Mencapai derajat kekufuran. Sedangkan sihir yang menggunakan bantuan syaitan seperti terbang dengan terbang beneran, bukan terbang dengan trik. Karena orang terbang itu macam-macam. Ada yang terbang karena karomah. Dan karomah ini tidak bisa dikendalikan. Karena dia pemberian Allah Ta'ala. Tidak bisa dipamerkan. Bahkan Nabi Musa pun yang memiliki mukjizat pun takut itu. Fa'au jasa fi nafsihi khifatan Musa. Nabi Musa merasa takut. Kata Allah, kulna la takhaf, hai Musa. Kamu jangan takut. Kalau Gus tadi kan enggak takut, tenang saja. Saya akan menunjukkan kesaktian saya. Itu bukan karomah itu. Nabi Musa takut. Ketika dikejar oleh bala tentara Firaun sampai di lautan pun Nabi Musa takut lagi. Nabi Musa tidak mengatakan tenang, aku kan punya tongkat ajaib gitu. Enggak, Allah ngasih tahu, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dibukukan, teng, itu lautan itu membelah. Tapi Nabi Musa itu tidak tahu. Baru tahu setelah diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah juga begitu. Kalau mukjizat itu khusus untuk nabi, kalau karomah itu untuk selain nabi, dan karomah ini tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dipamer-pamerkan. Yaitu datangnya sekonyong-konyong. Ya. Tiba-tiba karomah itu. Jadi kalau antum itu mendapati anaknya sakit, sakitnya parah, tahu-tahu sembuh, wah ini adalah sebuah kemukjizatan. Apa anakmu nabi? Mukjizat itu khusus untuk nabi. Gitu. Ini adalah sebuah apa? Anugerah pemberian Allah. Gitu saja, jangan dikatakan mukjizat. Wah, jangan aku ndak ini ketabrak ini. Wah, untung wae entuk kemukjizatan. Waduh, mengangkat diri sebagai nabi. Tidak boleh itu. Jadi kalau karomah tidak bisa dipamerkan, tidak bisa diulang-ulang sesuai dengan kehendak pemiliknya. Ya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya dikasih tahu di Indonesia ini ada ustadz itu pernah di secara teori dia mati kalau digigit king cobra itu. Tapi dia tidak mati loh. Karena dia rajin membaca zikir pagi petang. Bismillahirrahmanirrahim. Yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa Asami'ul, tiga kali pagi, tiga kali petang. Tapi antum jangan membaca ini tiga kali, habis subuh, tiga kali, habis petang. Setelah itu, king kobranya, cokok tenang. Ayo mudring, no. Dan ustaz itu ketika digigit itu dia tidak sengaja. Dan dia, wah berarti aku kebalik ya, sesoknya cokok tenang. Enggak begitu, karomah itu tidak bisa diulang, tidak bisa dikendalikan sesuai kehendak pemiliknya. Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang soleh. Itu. Terus sihir itu kalau menggunakan bantuan jin ya berarti dia kekufuran. Kalau tidak ya tidak. Tetapi tetap haram. Sulapan itu juga haram karena ada unsur menipu. Kata Nabi, man ghasyana falaisa minna. Barang siapa menipu kami maka dia bukan golongan dari kami. Bukan golongan umatku. Gitu. Wah, karena pesulap ini membongkar ini triknya para dukun lalu kita mendukung itu pesulap sunnah itu. Apa kuwi? Sulam itu haram, sulapan itu haram dalam Islam ya. Jangan kita itu mudah terpengaruh oleh apa-apa yang viral di media. Patokan kita itu Al-Quran Sunnah, bukan viral dan tidak viral. Ngerti ya? Gitu. Waduh, hebat ya dia ya. Si rambut geni itu misalnya. Jangan begitu ya. Apakah doa setelah adzan itu sambil mengangkat tangan? Tidak, tidak mengangkat tangan. Doa setelah adzan. Doa setelah adzan tidak mengangkat tangan dan dia dibaca oleh orang yang mendengar adzan, bukan oleh orang yang adzan. Kalau orang yang adzan tidak ada bacaan apa-apa. Baik sebelum adzan ataupun setelah adzan, tidak ada bacaan apa-apa untuk orang yang adzan itu. Tapi orang yang mendengarkan adzan dia minimalnya ada 3 sunnah. Apa? 1. Menirukan adzan. 2. Membaca solawat. Solawat apa? Tanpa watan. Solawat apa? Ibrahimiyah. Yang ketiga, berdoa setelah adzan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wa salatil qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanilladzi wa'attah. Itu dibaca. Itu sunnah mahjurah. Banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Termasuk kita ini. Ahli sunnah itu paling senang kalau, itu sunnah kok. Begitu tahu itu sunnah, langsung diamalkan. Itu ahli sunnah. Pengikut sunnah. Ya. Bukan ahli sunnah, tetapi sunnah-sunnah Nabi tidak ada yang dia lakukan dan kerjakan. Itu bukan ahli sunnah, meskipun dia bikin jaket ahli sunnah. Gitu. Bikin jaket, bikin rompi ahli sunnah. Gitu. Tapi rata-rata orang itu senang dengan julukan ahli sunnah dan tidak suka dengan julukan ahli bid'ah. Kan gitu ya. Tapi aneh, saya pernah melihat ada orang itu senang dengan julukan ahli bid'ah. Dia bikin jaket ya, jaket apa mobil ya, saya agak lupa. Itu saya lihat dengan kedua biji mata sendiri. Tulisannya begini. Itu tulisan yang dia yang bikin loh ya. Saya hanya membacakan tulisan itu. Ahli sunnah yasin, apa ahli bid'ah yasin tahlil katanya. Dia menghukumi dirinya sebagai ahli bid'ah yasin tahlil. Sejak kapan itu ada sekte ahli bid'ah yasin tahlil ini? Kenapa? Karena terus mangkel gitu ya dia. Terus getem-getem gitu. Oh, aku ki ahli bid'ah, aku ngapa orang ngapa-ngapa. Ya wis nek. Tak pilih dhewe. Apakah meninggal dunia di tempat kerja termasuk syahid? Tergantung niatnya. Kalau dia bekerja, niatnya itu untuk beribadah, memberi nafkah anak dan istri. Diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dia mendapat pahala dan husnul khotimah. Tetapi kalau dia kerja lah ngopo? Ya jenenge pe nanggung gurung cacah 5 kan. Jadi kerjanya hanya sekedar pengen golek duit. Ngopeni apa? Anak bojo dan tidak ada niat untuk beribadah. Karena bekerja itu termasuk urusan dunia yang kalau kita niatkan untuk beribadah maka kita dapat 2. Ya dapat pahala, ya dapat rezeki. Tapi kalau niatnya nyambut gawe tok ya itu rezeki tok, enggak dapat pahala. Makanya para ulama salaf itu kenapa mereka menjadi orang-orang yang diberkahi? Karena setiap aktivitas mereka itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Makan minumnya pun juga beribadah. Makanya usahakan sebelum makan minum itu ya baca bismillah. Supaya bernilai ibadah. Bukan hanya bernilai mangan ngombe tok. Nek mangan ngombe tok, sapi ke ya mangan ngombe. Gitu. Kemarin ada ikhwan bilangi anaknya. Anaknya, aku kira ganteng tapi. Ganteng nek ra salat padha karo mbek. Bener apa enggak? Kambing itu kan dia makan sama minum. Kita makan minum? Iya. Kambing itu tidur. Kita juga tidur. Tuh. Apa yang membedakan kita dengan kambing? Ya kita makan minumnya itu diniatkan untuk beribadah, memperkuat diri agar kita bisa ngaji, bisa sholat, bisa baca Quran. Bagaimana kiat agar kita tidak gampang ngantuk walaupun tidurnya kurang dari 8 jam seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Imam Nawawi? Nah, pertanyaannya saya bukan Syekh bin Baz gitu. Saya pun ngantuk seperti antum. Kan saya baru pulang daurah dari Malang. Jadi yang ngaji itu bukan hanya antum, saya pun juga ngaji. Saya pun juga pengajian, mendengarkan pengajian. Baru sepekan yang lalu saya pulang dari Malang ikut daurah ya Syekh yang pematerinya Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili selama satu pekan. Ya, daurahnya tuh mulai pagi sampai setengah 10 malam, kadang jam 10 malam. Istirahat zuhur sampai asar. Nah, kalau kita daurah kan paling rong dino ya. Wiwi le sing nyebut wis aduh. Bokonge pedes ki wonengen nih. Boyoan gitu. Lah ustaz-ustaz kita itu juga mereka pengajian satu pekan, kadang sampai 10 hari dari pagi sampai malam, dari pagi sampai malam istirahat, zuhur sampai asar gitu. Dan saya ngantuk juga. Saya itu sudah nyimak buku ini. Lah kok ngerti-ngerti ngene? Ditowel sama teman saya. Oke, akhirnya. Pelekan. Jadi di waktu daurah itu saya sudah siapkan kopi dari rumah. Saya bawa kopi dari rumah, bawa termos apa itu? Tumbler ya. Tumbler yang awet panas itu saya bikin kopi pahitan. Nanti kalau ngantuk saya minum sithik, seret seret nyrodok meleneh. Rodok ya. Rodok. Bar kuwi ngene ngerti-ngerti kok merem ditowelane. Oke, ya ngono. Iya, Syekh bin Bas itu tidur hanya 4 jam. Antum kalau baca kisah kehidupan sehari-hari Syekh bin Bas itu, ya penanya ya, antum gak akan kuat kalau ngikuti gayanya Syekh bin Bas, gak akan kuat. Beliau tidur itu paling banyak 4 jam sehari semalam itu. Pernah siang itu gak tidur, beliau siang itu gak tidur ya. Ngisi pengajian sampai malam, harus pulang lagi ke Riyadh. Nah, sopirnya itu sudah nyopir sudah enggak kuat, saya kita istirahat. Kita lanjut aja supaya kita bisa apa namanya salat subuh di rumah. Itu jam 2 malam sopirnya, "Wahai saya benar-benar enggak kuat. Saya benar-benar enggak kuat." Ya sudah kita istirahat, menepi di jalan. Sudah kamu kita istirahat di sini saja. Itu. Jam 2. Jam 1. Ketika tidur, apa namanya, sopirnya ini tidur, dia melihat Syekh itu masih belum tidur. Masih baca Quran dari hafalannya. Ketika dia melek, sopir ini melek, jam 2 itu dia melek, dia melihat Syekh itu sholat malam. Syekh bin Bas itu sholat malam. Karena pekewuh, karena seharian itu dari subuh sampai malam itu Syekh pengajian terus. Sedangkan sopirnya kan ora. Yuh, mosok saya aja yang udah sepuh. Sholat malam kok saya enggak. Dia sholat di belakang saya itu. Sholat di belakang saya. Dapat beberapa rakaat itu dia ambruk. Kebablasan turu, enggak kuat. Lalu beberapa saat sebelum subuh itu dibangun sama saya. Yuk kita lanjut lagi. Lanjut lagi. Subuh di Riyadh. Jadi dia mengatakan di malam itu saya itu enggak tidur. Syekh bin Ba' Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih. Beliau itu mencari hadis itu sampai 3 hari 3 malam, tidak tidur sama sekali. Di usia yang sudah lebih dari 80 tahun. Dan hadisnya itu carinya bukan di kitab-kitab begini. Nyarinya di manuskrip. Manuskrip itu tulisan tangan zaman dulu yang sulit untuk dibaca. Saya pun enggak bisa baca manuskrip. Uang tulisannya elek-elek kayak resep dokter kayak. Lebih parah dari resep dokter. Dokter pun gak bisa baca itu. Yakin saya dokter gak bisa itu. Nah beliau nyarinya itu. Hari pertama lanjut sampai malam lanjut lagi. Dia hanya diputus untuk sholat dan makan. Sampai di hari yang ketiga. Muridnya Syekh Ali Hasan Al-Halabi datang. Apakah engkau sudah mendapatkannya wahai syaikhona? Ya, Syekh Al-Bani itu menjawab sambil matanya karek limang buat gini. Wajadtuh walam namat a'yunul juhala. Saya telah mendapatkannya dan mata orang bodoh ini belum tidur. Selama 3 hari 3 malam. Di usia yang sudah sepuh lebih dari 80 tahun. Dan beliau pernah hidup selama 40 hari. Itu disebutkan sama Syekh Al-Arnaud. Di dalam tahqiq beliau terhadap Fathul Bari, di catatan kaki, beliau menuliskan di zaman sekarang pun ada orang yang bertahan hidup selama 40 hari hanya dengan mengkonsumsi air putih tok. dan dia adalah Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. 40 hari gunung bewitang tok. Enggak makan apa-apa. Dan bertahan hidup. Gitu. Kita mau niru seperti itu. Ya nek iso monggo alhamdulillah. Tapi saya sendiri kayak sudah tak pal. Enggak mungkin kita bisa sekuat itu. Dan di waktu yang sama ada pemuda 39 tahun. Pemuda apa penua? 39 tahun dia itu ditemukan meninggal dunia di warnet gara-gara kecapean main game 3 hari 3 malam. Main game 3 hari 3 malam, kecapean mati. Padahal usianya masih muda. Gitu. Yang satu main game, yang satu main hadis. Yang satu muda, yang satu tua. Yang muda mati, yang tua tetap bergenggeng. Terus caranya bagaimana? Ya kalau boleh saya menyampaikan, karena saya pernah juga semalaman gak tidur belajar, biasanya saat nulis buku. Tapi esoknya mesti terus lempe-lempe saya itu. Ya gombal semampir kayak langsung kan. Jadi nulis kitab seperti ini itu yang anak alami itu gak akan terwujud kecuali kita lek-lekan malam. Ya mulai dari isya nanti nulis, itu kalau sudah keasikan itu serah kroso ngantuk. Sampai bablas subuh, nanti nulis sampai agak siang jam 8 kayak biasanya jam 8 kayak matanya wis ngene-ngene iki wis. Baru ambruk. Kalau malamnya enggak tidur, siang itu sampai duhur bertahan lagi itu belum pernah saya. Mesti ambruk. Gitu. Terus caranya bagaimana? Mencintai ibadah dan ilmu yang kita pelajari. Itu orang kalau sudah cinta itu orang kelingan apa-apa. Buktinya yang main game tadi. Main game itu kan cinta toh. Antu nek dolanan HP cinta ora ngerti wayah. Seperti itulah kenikmatan yang dirasakan oleh para ulama kita. Gitu. Coba antum baca buku-buku agama ini dibiasakan. Nek dulu itu saya pernah melewati satu fase membaca buku itu setelah lewat 15 menit mesti ngantuk meskipun bar tangi turu. Meskipun habis bangun tidur baca ini 20 menit, 15 menit mesti ngantuk gini. Heran saya juga. Terus gimana caranya? Paksa terus. Ngantuk bajongi rai ini nganggup banyu. Raup maksudnya. Raup atau ngopi. Tapi naik ngopi, saya sarankan jangan yang kopi gunting ya. Bahaya untuk lambung. Apalagi antum sergep lagi ngopi gelegap-gelegap. Bikin yang kopi ini aja yang pahitan supaya awet. Seripit-seripit melek, lanjut baca lagi. Seripit-seripit melek, lanjut baca lagi. Dan kalau bisa membuat resume, ringkasan dari buku yang antum tulis. Sehingga membuat kegiatan kita itu jadi bervariasi toh. Ya maca tur ya nulis. Nek gur maca tok ngene. Atau nulis tok. Tapi kalau maca nulis nyemil, maca nulis nyemil. Dadi lemu. Tulisane ra etuk, bukune ora katam, lemune hooh gitu. Tapi itu beberapa cara. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan begadang malam, kalau enggak ada keperluan, jangan begadang di malam hari. Ini pulang dari pengajian, kalau enggak ada acara, segera tidur. Apabila orang tua bukan Islam, apakah sah memakan harta orang tuanya? Bila masih hidup, sah, selama pekerjaannya memang halal pekerjaan orang tua kita itu. Wong Nabi juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Nabi kan menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Jual beli orang Islam dengan orang kafir itu sah, sebagaimana pemberian orang kafir itu juga sah. Boleh kita terima selama jenis pekerjaannya halal. Apa lagi? Membagi. Membagi door prize ikan. Di undi ada yang dapat, ada yang tidak. Menurut Ustaz tersebut judika, termasuk judika itu apa ini? Membeli door prize lalu diundi yang dapat. Nah kalau door prize itu berasal dari apa namanya urunan dari peserta yang namanya diundi itu judi, ya judi. Karena dia berarti pasang duit, kuna jedul ya aku entuk, oke heran jedul ya duitku hilang karena gitu. Usahakan door prize itu tidak diambil dari peserta door prize. Bolehkah kita menghadiri undangan kajian yang akidahnya selain kajian salaf? Tidak boleh. Kecuali kita ke situ dalam rangka berdakwah, ya, menerangkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Kenapa demikian? Karena hati itu lemah. Termasuk membaca buku-buku yang bukan buku-buku ahli sunnah itu jangan. Karena dia menjadi racun. Menjadi racun. Ya. Kecuali antum membaca ingin membantahnya. Oh ini gak benar, ini gak benar. Dalilnya ini salah, ini dalilnya ini. Tapi kalau sekedar membaca penasaran, membaca buku-buku yang bagus, yang banyak aja, masih banyak belum kita baca, kenapa kita harus membaca buku-buku yang seperti itu? Dan buku-buku itu pengaruhnya tuh besar sekali loh. Saya termasuk orang yang kena pengaruh buku-buku sesat itu. Ya. Sampai digotong ke rumah sakit. Gara-gara seorang muslim itu wajib untuk zuhud. Dulu itu saya memegang ini. Ya, gini. Ini bisa sampai loh ini. Jempol sama telunjuk ini tak, untuk memegang ini sampai. Ya. Saya kira cakep. Kenapa? Karena dulu itu ya kena pengaruh buku-buku seperti itu. Ya, sering puasan Daud dan bukonya saya hanya air putih sama roti sobek 500-an, enggak mau yang lain. Sudah saya cukup pakai ini aja. Zuhudnya nemen. Sampai saya dilarikan ke rumah sakit. Kuru itu. Kuru. Kemudian terinspirasi pengen menjadi seorang mujahidin yang dia itu makan minumnya itu hanya sekedar untuk menegakkan punggung, selebihnya dipakai untuk berjuang itu. Bukunya judulnya Tarbiyah Jihadiyah. Ada beberapa jilid. Setelah saya mengkhatamkan belajar kitab Syarah Usuli Sunnah, buku Tarbiyah Jihadiyah itu saya bakar. Ya. Tulisan Abdullah Azam. Abdullah Azam itu gurunya Usama bin Laden. Buku-buku sufi, Manunggaling Kawuloh Gusti, Allah bisa bersatu dengan raga manusia. Jangan dibaca. Baca buku-buku yang baik, ikuti pengajian. Pengajian yang baik. Dan nanti kita bisa memilah dan memilih. Caranya piye? Wong akidah kita belum mapan kok. Mau memilah dan memilih. Seperti ular yang memakan landak. Nanti kan tak pilih iwake, jarumnya itu tak lepeh. Brodol wetenge ula. Ketika dia menelan landak, perutnya menjadi bedah. Kita kan penuntut ilmu. Kita enggak bisa memilih oh ini yang baik ini yang buruk. Karena prinsip akidah ahli sunnah saja kita belum ngerti. Ya, belum hafal. Kok mau memilah dan memilih. Sayangilah diri kita, sayangilah orang lain. Kata Imam Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma dinun," sesungguhnya ilmu ini adalah agama, "fangdzuru aman ta'khuduna dinakum," maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Kalau makan aja selektif, ya ngaji pun kita juga harus selektif. Ada yang berpendapat kalau wali Allah menyamar menjadi orang gila. Mereka menyerupakan seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu tidak gila. Jadi mereka menjunjung tinggi orang gila tersebut. Ini kias yang batil. Uwais Al-Qarni itu tidak gila. Ya, beliau orang soleh. Min afdhalit tabi'in. Generasi tabi'in di antara yang paling utama itu Uwais Al-Qarni. Ya, doanya itu mustajabah sampai Umar Ibn Al-Khattab. Apa namanya, meminta doa kepada dia. Dan dia tidak gila. Dan tidak pura-pura gila. Dia itu waras. Dia ingin menggendong ibunya naik haji, sehingga dia latihan gendong apa? Kambing naik turun bukit, sehingga orang ngalai, dan munggah medun gunung, gendongi wedus. Tapi dia tidak gila. Masih bisa komunikasi seperti orang. Bahkan dia, ya, seperti dikatakan, tabiin yang paling utama tidak gila. Lah nek yang dianggap gila iku nyandangi wis setro edan kuwi. Ya. Ketoke waras jebule edan. Ketoke edan jebule tenan. Sehingga tidak tepat ya menyamakan wali Allah dengan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan orang gila. Ya. Katanya saking dekatnya kepada Allah itu sampai tidak menguasai dirinya. Apakah ada yang bisa menyamai derajatnya Nabi? Nabi itu paling dekat dengan Allah. Tapi tidak gila. Para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka wali-wali Allah. Tapi mereka tidak gila. Ya. Itu akal-akalan saja. Ya. Makanya kalau kita tidak belajar kitab akidah ya seperti itu. Ya, wong edan tarai. Wali, wong sing waras malah di tendang-tendang, diusir-usir, dituduh Wahabi, radikal. Apa hukumnya menerima bantuan PKH? PKH itu apa? PKH itu apa? Bantuan dari pemerintah itu. Sedangkan Nabi tidak pernah menerima bantuan kecuali hadiah. Terima kasih. Semoga Pak Ustadz sehat panjang umur, selamat dunia dan akhirat. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Boleh menerima bantuan. Ada beberapa yang menjadi kekhususan Nabi. Di antara kekhususan Nabi, Nabi itu boleh memiliki istri lebih dari 4. Kalau kita tidak boleh. Nabi itu boleh puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus. Kita nggak boleh puasa wisol. Mentok, hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, besok tidak. Puasa Daud. Itu kekhususan Nabi. Di antara kekhususan Nabi, Nabi itu membelah pelepah kurma, diletakkan di kuburan. Lalu berdoa, ya Allah, selama pelepah kurma ini basah, maka hentikanlah siksaan kepada mayit. Itu kekhususan Nabi. Maka setelah itu enggak ada satupun sahabat yang ikut-ikutan membelah kurma, membelah pelepah kurma diletakkan. Ini ngawake dhewe malah melu-melu toh. Diganti kembang. Itu kekhususan Nabi. Apalagi kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa? Tidak makan sedekah. Nabi dan keluarganya itu tidak boleh makan sedekah. Dalilnya diantaranya adalah hadis riwayat Imam Bukhari di dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Nabi melihat akhadz al-Hasan ibn Ali tamratan min tamr sadaqah faja'alahu fi fihi. Ya Hasan bin Ali, cucunya Nabi itu mengambil kurma sedekah lalu diletakkan di mulutnya, di emut. Faqala lahu Nabi, lalu Nabi mengatakan kepada cucunya tadi, kih kih irmi biha. Afala ta'lamu annana la na'kulu sadaqata. Ya. Buanglah, muntahkanlah kurma itu. Apakah engkau tidak tahu kita ini dilarang oleh Allah dari makan harta sedekah? Itu khusus untuk Nabi dan keluarganya. Kalau umatnya boleh pilih ijma' dengan kesepakatan para ulama. Makanya ada pensyariatan sedekah. Lah nek kita enggak boleh nerima sedekah, jur sedekah yang apa? Manusia tidak boleh nerima sedekah, terus ngapain Allah memerintahkan kita untuk infak dan sedekah? Dalam ayat yang banyak, dalam hadis yang banyak. Kalau memang kita ini orang yang membutuhkan, kita boleh menerima sedekah. Tapi kalau kita itu orang yang berkecukupan, ya, bersedekahlah. Aja malah ngenteni sedekah. Ya, krido lumayan. Asto. Ahsanallahu ilaikum antum katalik. Apa yang dimaksud dengan dihar? Dihar itu di dalam pembahasan fikih ya. Seseorang mengatakan kepada istrinya, engkau di hadapanku itu seperti punggung ibuku. Maknanya kamu itu, hai istriku, statusnya sama dengan ibuku. Boleh enggak seorang anak menyetubuhi ibunya? Tidak boleh. Berarti dia sudah mengatakan itu kepada istrinya. Ya, itu yang disebut dengan dihar dan ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang yang mengucapkan dihar dan dijelaskan rinciannya di dalam kitab-kitab fikih. Wallahu ta'ala alam. Bolehkah seorang muslimah yang baru datang bulan masuk masjid sekedar untuk bersih-bersih atau nyapu lantai? Itulah yang dilakukan oleh wanita hitam yang hidup di zaman Nabi. Ya, seorang wanita hitam, negro, dia tinggal di Masjid Nabawi, dia pekerjaannya menyapu, ya, membersihkan masjid, sampai dia meninggal dunia Nabi tidak tahu. Loh, kenapa sih wanita itu kok tidak kelihatan? Dia sudah meninggal, wahai Nabi. Kenapa kalian tidak ngasih tahu aku? Gitu. Menunjukkan bahwa wanita haid itu boleh masuk di masjid, boleh mendengarkan pengajian di masjid, ya, selama aman, darah haidnya tidak tercecer di masjid, selama aman. Selama tidak khawatir darah haidnya akan mengotori masjid, maka boleh wanita haid ada di masjid. Tapi memang para ulama kita ahli sunnati wal jamaah berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan wanita haid tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh apa namanya baca Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Pendapat yang difatwakan oleh Imam Al-Albani boleh. Berdasarkan riwayat wanita hitam tadi dan berdasarkan riwayat Aisyah, if'ali ma yaf'aluhu al-hajj ghaira alla tatufi. Wahai Aisyah, waktu itu Aisyah sedang haid, lakukan semua yang dilakukan oleh seorang yang berhaji. Hanya saja kamu jangan apa? Tawaf. Orang haji kan boleh ngapain saja, boleh baca Quran, boleh berdiam di masjid. Lakukanlah itu wahai Aisyah, tapi jangan tawaf. Itu tok larangannya, jangan tawaf. Kalau wanita haid enggak boleh membaca Quran, tidak boleh mengajar Al-Quran, nanti pondok pesantren putrinya enggak jalan. Haid itu bisa 15 hari. Ustazah mau setoran haid. Oh, ngenteni 15 dino. TPA-ne, ini TPA-ne masuk apa ora? Datang bulan. Ngenteni sik. Kan jadi repot. Jadi para ulama kita berbeda pendapat, saya sendiri lebih tenang dan tentera memilih fatwa yang mengatakan bahwa wanita haid itu boleh apa namanya? Berdiam di masjid, masuk masjid, pengajian juga boleh. Yang tidak boleh dia melakukan tawaf, melakukan sholat, melakukan apa? Siam, Ramadan, itu dia tidak diperbolehkan. Kalau nekat, tidak sah sama sekali. Ada lagi? Kapan batasan waktu doa zikir pagi dan petang? Apakah ba'da maghrib masih bisa baca zikir petang? Saya pernah membuat tulisan rinci di dalam masalah ini. Yang saya ambil dari kitabnya Syekh Al-Aid Asy-Syarifi Al-Jazairi. Intinya adalah dari pemaparan dalil yang agak panjang itu, zikir pagi itu dimulai ba'da subuh sampai sebelum zuhur. Kalau zikir petang itu ya sampai sebelum matahari tenggelam. Setelah asar sampai sebelum matahari tenggelam. Itu pendapat yang saya yakini lebih kuat. Dan saya tuliskan di makalah tersebut. Nanti insya Allah saya share ke grup Kaji Teko ya. Si penanya ini kalau belum masuk, minta tolong sama admin untuk dimasukkan. Insya Allah setelah ini saya cari artikelnya dan saya kopikan di grup Kaji Teko. Insya Allah ta'ala. Ini ada beberapa buku sebelum kita cukupkan. Sebutkan definisi iman menurut kaum Murji'ah. Siapa yang bisa menyebutkan tadi? Di mana itu iman? Karakteristik iman menurut orang Murji'ah. Silakan. Ada? Iya, Mas Sabadi. Jika bagian dari keimanan itu hilang, maka iman itu masih utuh. Masih utuh, ya. Terus keimanan itu? Itu sudah benar itu. Keimanan itu berbilang apa sesuatu yang satu menurut mereka? Satu. Iya, benar. Antum pilih 100 doa atau menjemput jodoh impian. Atau ya Allah, diakah jodohku? Atau sifat sholat. Antum pilih yang mana? Atau amalan pembuka rezeki. Doa yang tidak tertolak apa doa ini? Ini lebih banyak. Yang ini. Definisi iman menurut orang Khawarij. Karakter iman menurut orang Khawarij tadi seperti. Antum silahkan. Jika. Ya. Jika sebagian. Iya benar sekali. Sehingga pelaku dosa besar menurut orang Khawarij itu langsung dianggap kafir, enggak punya keimanan. Antum pilih yang mana? Diakah jodohku? Menjemput jodoh impian? Doa yang tidak tertolak? Doa yang tidak tertolak? Silahkan, Mas. Antum kasih. Mas siapa namanya? Rahmat dari mana? Ngemplak itu mana? Oh, Kalikotes. Bukan ngemplak Boyolali, ngemplak Kalikotes. Definisi iman menurut ahli sunnah. Karakter iman menurut ahli sunnah. Gimana, Antum? Keimanan itu ada 70 bagian atau cabang. Ya, 70 sekian bagian. Terus? Bagian keimanan itu hilang, maka ada sebagian keimanan yang lain yang tetap muslim, tapi yeah, keimanannya berkurang. Iya, yeah, antum tak kasih menjemput jodoh aja. Iya. Yeah. Mas Janu. Cocok. Dendang-dang itu lah. Dang, tak no. Terus pertanyaan berikutnya, sebutkan salah satu fenomena penyimpangan dalam masalah akidah. Penyimpangan dalam masalah akidah itu kan banyak. Sebutkan salah satu, bebas. Meskipun tadi saya menyampaikan satu contoh atau beberapa. Silakan, Pak. Ya, meyakini bahwa Nabi Khidir masih hidup, itu adalah salah satu penyimpangan dalam masalah akidah. Pak siapa? Pak Gianto. Hah? Wah Gianto. Dari? Senden, oh nggih. Hadiahnya sing pun tinggi, Pak. Amalan pembuka pintu rezeki. Niki mawon, nggih, silakan. Ben cepat sugih ya. Tolak melarat sido sugih glodak-glodak ya. Pertanyaan berikutnya, penyimpangan akidah yang kedua. Apa contohnya penyimpangan akidah? Banyak sekali penyimpangan akidah. Iya, mempercayai ramalan bintang. Silahkan. Mas siapa ini? Dari Tegalyoso. Oh. Belakang Tegalyoso itu. Terus apa konsekuensi orang yang dihukumi sebagai orang kafir? Konsekuensinya apa saat dia mati itu? Ada banyak tadi. Sebutkan dua. Dua ya. Tidak mewarisi dan diwarisi. Terus, apa lagi? Saat dia mati nggak boleh diapakan. Ya, sudah cukup. Dua. Jangan disebut dengan apa. Sisanya, ada yang menyebutkan konsekuensi orang yang divonis sebagai orang kafir? Silahkan. Tidak dimandikan? Tidak dikafani? Digenepin ya? Ya sudah? Ya, kalau hidup? Kalau masih hidup? Sudah mati. Kalau Mas, iya, diceraikan dengan pasangnya. Silakan Mas, Mas Agus. Dari mana ini? Desa antum apa namanya Mas Agus? Kampung Klaten ya. Mbak Yakum, Kampung Klaten, Kabupaten Klaten. Ternyata Klaten itu ada kampungnya. Kalau di sini kampung apa Mas? Sekalekan ya. Kok ora, kok bukan di sini Kampung Klaten ya? Malah, malah jauh dari Ki Ageng Klaten ya. Masya Allah. Baik, itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.